بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam telah memerintahkan kepada kita seluruh kebaikan-kebaikan yang akan bisa menyempurnakan keimanan kita, akan bisa menyempurnakan tauhidnya kita. Dan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam melarang kita dari seluruh perkara-perkara yang akan bisa merusak keimanan kita, mengurangi keimanan kita, merusak tauhid kita, serta mengurangi tauhid kita. Di antara perkara yang akan merusak tauhidnya seseorang adalah bersumpah mendahului keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, memastikan sesuatu yang kita belum mengetahui bagaimana keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, mentakyin seseorang dengan ahlul jannah, mentakyin seseorang dengan ahlul nar, sementara perkara ini adalah merupakan rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada seorang makhluk pun yang tahu kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun setelah mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang siapa saja orang yang berhak untuk masuk ke dalam syurga. Sehingga termasuk di antara perkara yang akan mengurangi tauhidnya seseorang, yakni ketika seseorang itu bersumpah mendahului Allah dalam hal mentakyin si fulan ahlun nar, si fulan ahlul jannah, sementara tidak ada dalil yang menunjukkan ke hal tersebut. Sebagaimana Al-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Kitab Tauhid, beliau membawakan pembahasan khusus, yakni babu maja'a fil iqsami 'ala Allah, bab tentang dalil yang menunjukkan larangan, maksudnya dalil yang datang menunjukkan larangan atas bersumpah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala, bersumpah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah hadis dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfiru Allah li fulan faqala Allah azza wa jalla man dhalladhi yata'alla alayya alla aghfir li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalak rawahu muslim wa fi hadithi abi hurairah anna al-qa'ila rajulun 'abidun qala abu hurairah takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada seorang laki-laki yang mengatakan, wallahi la yaghfiru Allah li fulan, sungguh demi Allah, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada si fulan, mentakyin bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan ampunan kepada si fulan, kepada seseorang yang dia takyin tersebut. Maka Allah azza wa jalla berfirman, man alladhi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan, siapa orang yang berani untuk mendahului, untuk bersumpah mendahului aku bahwasanya aku tidak akan memberikan ampunan kepada si fulan. Ini teguran tentunya, celaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berani mendahului Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menta'in akan maghfirah dari Allah tidak diberikan kepada seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dhalladhi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan, siapa orang yang berani untuk bersumpah mendahului aku kalau aku itu tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inni qad ghafartu lah, sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada dia, fulan tersebut, wa ahbabtu amalak, dan aku akan gugurkan, aku akan hapuskan amalanmu. Ini amalan orang yang mengatakan bahwasanya Allah, bersumpah demi Allah dengan mengatakan bahwasanya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada si fulan, mungkin karena dosa-dosa yang dia lakukan. Sebagaimana nanti akan datang dalam catatan kaki tentang hadis tersebut. Ini riwayat Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 2621. Wa fi hadis Abu Hurairah, wa fi hadis Abi Hurairah, annal qa'ila rajulun 'abidun. Dan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katakan dari Jundub ibn Abdullah, adapun di sana ada lafaz yang lain dari Abu Hurairah, bahwasanya orang yang berkata tadi, orang yang mengatakan bersumpah demi Allah bahwasanya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada si fulan ini, adalah seorang laki-laki dari kalangan ahlu ibadah, bukan ahlu ilm, tapi ahlu ibadah. Berbeda ya. Ahlu ibadah itu bisa jadi melakukan ibadah dengan tanpa dasar ilmu, sebagaimana para rahib dari kalangan Nasrani. Ini dikatakan dengan abid, seorang ahli ibadah. Faqad ruwiya Abu Dawud, dan al-Imam Abu Dawud telah meriwayatkan hadis ini di dalam sunannya, hadis nomor 4901. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di catatan kaki ya. "Kana rajulani fi Bani Israil mutawakhiyain. Fakana ahaduhuma yadhnibu wal akharu mujtahidun fil ibadah." Ataukah yadhnibu wal akharu mujtahidun fil ibadah. "Fakana la yazalu al-mujtahid yara al-akhar 'ala adh-dhanbi fa yaqul aqsir. Fawajadahu yawman 'ala dhanbin fa qala lahu aqsir. Fa qala khallini wa rabbi. Abu'ithta 'alayya raqiban. Fa qala wallahi la yaghfiru Allahu laka wa la yudkhiluka al-jannata. Fa qubida arwahuhuma. Fajtama'a 'inda rabbil 'alamin. فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو على ما في يدي قادرا وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهب به إلى النار. أعوذ بالله. الإمام أبو داود di dalam sunannya, beliau juga meriwayatkan hadis yang semisal dengan hadis yang ada dalam pembahasan kita kali ini, cuman dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada dua orang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang bersaudara, mutawakhiyain, mutaakhiyain, bimakna artinya sama ya, dua orang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang bersaudara, kemudian salah satu dari keduanya itu melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, orang yang kedua ini bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah. Dua orang bersaudara, satunya dikatakan tadi banyak melakukan perbuatan dosa, satunya itu banyak dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah. Kalau dilihat secara kacamata kita, tentunya yang lebih utama adalah orang yang lah, yang banyak melakukan ibadah. Ini jelas ya, cuman kita lihat bukan dari sisi ininya nanti. Fakana la yazal mujtahidu yara al-akhar 'ala dhanbi. Maka orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah ini melihat saudaranya ini berada di atas perbuatan dosa. Kemudian seorang ahli ibadah ini mengatakan, aqsir, tahanlah. Maksudnya tahanlah kamu dari melakukan perbuatan dosa. Jangan kamu melakukan perbuatan dosa. Ini peringatan pertama. Kemudian ternyata fawajadahu yawman 'ala dhanbin, kemudian di hari yang lain seorang ahli ibadah ini melihat saudaranya tadi, temannya tadi juga melakukan perbuatan dosa lagi yang sama dengan apa yang sudah ditegur sebelumnya. Faqala lahu, maka ahli ibadah ini mengatakan kepada temannya tadi dengan mengatakan, aqsir, tahan. Jangan kamu melakukan perbuatan dosa. Faqala, maka kemudian orang yang melakukan perbuatan dosa tadi Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum memberikan petunjuk kepadanya, tapi orang ini yakin bahwasanya Allah itu Zat yang Maha Rahmat, Zat yang Maha Pengampun, dan dia masih mengakui perbuatan dosanya. Ya. Mengatakan khallini wa rabbi, tinggalkan aku, biarkan aku bersama Rabbku. Abu Isa alaihi raqiban, apakah engkau diutus untuk senantiasa mengawasi aku? Ini perkataan seorang yang melakukan perbuatan dosa. Faqala, maka kemudian orang yang ahli ibadah tadi mungkin merasa gerah. Sudah diberikan nasihat bagus-bagus untuk menahan dari perbuatan dosa, tapi ternyata mengatakan seperti itu, biarkan aku, tinggalkan aku bersama Rabbku. Maka orang ini pun mengatakan, yakni orang yang ahli ibadah mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Sungguh demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepadamu. Seorang ahli ibadah tapi ilmunya kurang, berani bersumpah atas nama Allah, mendahului Allah dalam hal maghfirah, bahwasanya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa tadi. Wa la yadkhulukal jannata, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan engkau ke dalam syurga. Ini lebih berani lagi, bukan cuma ternyata, bukan cuma sekedar Allah tidak memberikan ampunan, tapi ahli ibadah ini berani mengatakan bahwasanya Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam syurga. Mentakin hal seperti ini. Kemudian taqubidu arwahuhuma, kemudian roh keduanya itu sama-sama dicabut. Ketika itu satunya dalam keadaan meyakini dirinya itu lebih baik dibandingkan dengan satunya yang berbuat dosa, yang berbuat dosa itu meyakini bahwasanya dia itu berada di atas perbuatan dosa dan mengakui perbuatan dosanya, dan mudah-mudahan nanti Allah berikan petunjuk dan Allah berikan rahmat. Satunya merasa takjub dengan ibadah yang dilakukan sehingga mencela saudaranya dengan mengatakan bahwasanya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada engkau, Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam syurga. Dalam keadaan seperti ini Allah Subhanahu wa taala cabut roh keduanya. Fajtama'a 'inda rabbil 'alamin, maka kemudian dua orang tadi dikumpulkan di sisi Rabbul 'alamin, di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul 'alamin. Faqala li hadha al-mujtahid, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul 'alamin, mengatakan kepada seorang yang mujtahid tadi, seorang yang sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, akunta bi 'aliman aw 'alama fi yadi qadiran, apakah kamu merasa lebih tahu dibandingkan dengan aku? Apakah engkau merasa lebih tahu, merasa lebih alim dibandingkan dengan aku? Ataukah tidaklah kamu mengetahui bahwasanya pada diriku itu ada suatu kekuasaan? Maksudnya di sini adalah ucapan untuk menunjukkan celaan kepada orang yang mentakyin seseorang itu, bahwasanya Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurga. Allah menyatakan, apakah kamu merasa lebih tahu daripada aku? Mengatakan kepada orang yang ahli ibadah tadi. Kemudian bahkan dikatakan kepada seorang yang melakukan perbuatan dosa, idhab fadkhulil jannah birahmati, pergilah kamu dan masuklah kamu ke syurga dengan rahmatku. Karena tadi orang yang melakukan perbuatan dosa tadi masih dalam keadaan mengakui perbuatan dosanya, mengakui kesalahannya, mengakui akan rahmatnya Allah, mengakui akan rububiyahnya Allah. Berarti kan khallini wa rabbi, tinggalkan aku bersama Rabbku. Berarti kan masih mengakui apa? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, masih bertauhid. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan memasukkan ke dalam syurga. Wa qala al-akhar, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang kedua, maksudnya orang yang ahli ibadah tadi yang memastikan saudaranya itu karena perbuatan dosanya tidak akan Allah berikan ampunan dan tidak akan Allah masukkan dalam syurga, Allah mengatakan kepadanya idhabu bihi ilan nar, mengatakan kepada para malaikat untuk membawa orang ini, pergilah kalian dengan orang ini untuk dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Padahal tadi kan sudah kita jelas, melihat dari sisi ibadah, dari sisi perbuatan dosa, jelas lebih utama ibadahnya ya. Cuman ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat kepada zahir dari perbuatannya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga melihat kepada hati umatnya, yakni hati manusia, hati makhluknya. Ya, ternyata yang ibadah itu ternyata lebih takjub, merasa lebih takjub, merasa berbangga diri dan meremehkan saudaranya yang melakukan perbuatan dosa. Ya, padahal belum tentu dia lebih baik. Ya. Ternyata di sini pun terbukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, memberikan rahmat kepada orang yang melakukan perbuatan dosa, tapi sebaliknya bahkan Allah murka dengan orang yang melakukan ibadah karena takjubnya dan juga karena sembrononya orang tersebut. Beraninya orang tersebut bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala di dalam mentakyin. Seseorang tidak diberikan ampunan oleh Allah dan seseorang itu tidak dimasukkan ke dalam surga. Ini perkara yang berbahaya. Akan bisa merusak tauhidnya seseorang. Berani mentakyin seseorang dengan tidak diberikan ampunan, diberikan ampunan ataukah masuk surga ataukah masuk neraka, ini hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada seorang makhluk pun yang tahu kecuali apa yang sudah Allah wahyukan kepada para rasulnya. Tentang masalah ampunan, masalah syurga, masalah neraka. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini berkaitan dengan tarahum, mengucapkan almarhum, ya, ini juga perbuatan yang keliru sebenarnya. Dengan mengatakan almarhum fulan bin fulan, ini kan mentakyin ya, seseorang itu diberikan rahmat, yang telah diberikan rahmat fulan bin fulan, ini kan berarti kan mentakyin ya, sehingga seperti ini harus kita hindarkan. Bolehlah kita mendoakan rahmat, tapi bukan dengan kalimat almarhum, tapi dengan rahimahullah, ataukah dengan yang semisal dengannya, yang bentuknya itu adalah doa, bentuknya itu adalah doa harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ampunan, memberikan rahmat kepada si fulan, dengan kita melihat amalan baiknya, bukan kita memastikan, tapi kita berharap. Ini perkara yang harus benar-benar kita perhatikan. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu. Orang ini, siapa maksudnya? Seorang yang ahli ibadah tadi yang berani mentakyin saudaranya dengan tidak diberikan ampunan oleh Allah, tidak dimasukkan ke dalam surga. Seorang yang berani untuk bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara dengan sebuah kalimat yang membinasakan dunianya dan akhiratnya. Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang ini berbicara dengan satu kalimat yang membinasakan dunianya maupun akhiratnya. Sebagaimana faqad akhrajahu Tirmizi, Imam Tirmizi telah meriwayatkan hadis ini dalam sunannya juga. Hadis nomor 2320, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubu Allahu lahu biha sukhtahu ila yaumi yalqah. Wa qala Tirmidzi hadha haditsun hasanun sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berbicara dengan sebuah kalimat yang dia kira bahwasanya kalimat tersebut akan sampai kepada apa yang diharapkan, akan sampai kepada apa yang diharapkan, sampai ternyata Allah tulis dia, ya, yaktubullahu lahu, Allah tulis untuknya dengan kalimatnya tersebut sukhtahu, kemurkaannya sampai hari perjumpaan dengannya. Naudzubillah. Satu kalimat ternyata bisa menyebabkan seseorang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah berani bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala, mentakyin, memastikan sesuatu yang belum kita tahu berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, ampunan maupun syurga ataukah yang semisal dengannya. Ini perkara yang sangat berbahaya. Sehingga pantaslah kalau Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Al-Tanimi rahimahullahu taala membawakan dalam kitabnya Kitabut Tauhid di akhir pembahasan di sini tentang bahayanya bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala, mentakyin seseorang dengan tidak diberikan ampunan, dengan tidak dimasukkan ke dalam syurga. Ini perkara yang akan merusak tauhid seseorang. Kita lihat di munasabah dzikri hadzal bab fi kitab at-tauhid. Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam mulakhasnya, mulakhas fi syarh kitab at-tauhid, beliau membawakan pembahasan tentang kesesuaian penyebutan bab ini dalam kitab at-tauhid. أن الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله فهو مناف للتوحيد لأنه من سوء الأدب مع الله تعالى. bahwasanya bersumpah atas Allah, maksudnya bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan dengan bentuk pemastian, apakah sesuatu yang dilarang pasti dilarang terhadap Allah, maka ini menafikan tauhid. Kenapa demikian? Li'annahu min su'il adabi ma'allah. Karena hal itu termasuk diantara adab yang jelek bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mengatakan Allah tidak akan memberikan ampunan kepada engkau, berarti kan orang tersebut telah memvonis Allah itu ampunannya itu sempit. Iya atau tidak? Kan seperti itu ya, secara tidak langsung seperti itu. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada engkau, berarti kan menganggap bahwasanya Allah itu ampunannya sempit, padahal ampunan Allah itu adalah maha luas. Allah tidak akan memasukkan engkau dalam surga, memang surga itu punya mbahmu. Kan enggak ya? Tapi Allah yang berhak untuk memasukkan seorang dalam surga ataukah dalam neraka. Kita cuma berharap ketika seorang itu meninggal dunia dalam keadaan melakukan kebaikan, kita berharap semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ketika seorang itu meninggal dalam keadaan melakukan kejelekan, kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala itu ternyata memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Ini yang bisa kita ucapkan. Ini yang bisa kita diucapkan, tapi tidak bersumpah dan memastikan. Sehingga ini perkara yang akan menafikan tauhid, merusak tauhid seseorang. Maja fil fil iqsami 'ala Allah ay min al adillati 'ala tahrim dzalik. Dalil yang datang tentang haram pengharaman hal itu, maksudnya pengharaman bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala, bersumpah mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Man dallali, di sini istifham inkari. Pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari. Man dzallal yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Siapa orang yang berani untuk bersumpah mendahului aku kalau aku tidak akan memberikan ampunan kepada si fulan? Ini kan pertanyaan yang bentuknya itu mengingkari. Bukan untuk mencari jawabannya, bukan, tapi untuk mengingkari. Yata'alla 'alayya ay yahlifu. Yata'alla bimakna yahlifu. Yata'alla ini diambil dari kata al-aliyah. Al-aliyah bitashdidil ya. Al-aliyah. Al-aliyah inilah al-halaf, yani sumpah. Ahbattu amalak ay ahdartuhu. Maksudnya aku sia-siakan amalanmu. Aku maksudnya hancurkan, aku binasakan, aku gugurkan amalanmu. Ya, amalannya si, amalannya orang yang mengucapkan tadi, memfonis sesuatu yang belum dia ketahui. Abaqat ay ahlakat, abaqat dunyahu wa akhiratahu. Dengan satu kalimat ternyata orang ini membinasakan dunianya maupun akhiratnya. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, ma'na global dari hadits ini, yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi at-tahdhir min khatar al-lisan. Anna rajulan halafa anna Allah la yaghfiru li rajulin mudhnibin. Faka'annahu hakama 'ala Allah wa hajara 'alayhi lima taqada li nafsihi 'inda Allah min al-karamati wal hadhi wal makanati wa lidhalika al-mudhnibi min al-ihanati. Wa hadha idlalun 'ala Allah wa su'u adabin ma'ah. أوجب لذلك الرجل الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dengan bentuk peringatan. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar kepada kita dengan bentuk peringatan. Tahdzir, peringatan. Peringatan dari bahayanya lisan. Bahayanya ucapan, bahayanya lidah. Anna rajulan halafa anna Allah la yaghfiru li rajulin mudhnibin. Bahwasanya dulu ada seorang laki-laki yang bersumpah bahwasanya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seorang laki-laki yang melakukan perbuatan dosa. Padahal selama itu bukan kesyirikan, kan masih ada harapan Allah memberikan ampunan. Tapi kalau kesyirikan, memang Allah sendiri yang sudah menyatakan tidak akan diberikan ampunan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah dosa syirik selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Masih di bawah masyiahnya Allah, di bawah kehendaknya Allah. Cuman orang ini berani bersumpah, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Ini kan madhabnya madhab Khawarij. Menyatakan kafirnya pelaku dosa. Kafirnya pelaku dosa besar. Kan mirip seperti itu ya. Faka'annahu hakama 'ala Allah wa hajar 'alaihi, seakan-akan dia itu menetapkan hukum atas Allah, maksudnya menetapkan hukum mendahului Allah Subhanahu wa taala dan memastikan hal itu. Lima taqada li nafsihi 'inda Allah min al-karamati wal hadhi wal makanati, karena dia meyakini pada dirinya itu ada kemuliaan di sisi Allah, ada bagian, ada kedudukan di sisi Allah. Dengan ibadah yang dilakukan ternyata dia ujub, berbangga diri, merasa dirinya itu sudah paling baik. Ujub kan seperti ini kan, akan menghancurkan amalan. Karena melakukan ibadahnya itu semangat, dia menganggap dirinya itu punya kemuliaan, punya bagian, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang berdosa tadi, di sana ada kehinaan karena sebab perbuatan dosanya. Ini anggapan laki-laki yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Maka ini merupakan bentuk penunjukan atas Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan adab yang jelek bersama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sesuatu mendahului apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan ini juga merupakan bentuk adab yang jelek bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara itu tadi mewajibkan laki-laki ini kesengsaraan dan kerugian di dunia maupun di akhirat. Di dunia amalannya gugur, di akhirat tentunya nanti tadi dikatakan dalam hadis Abu Hurairah, "Idhabu bihi ilan nar." Pergilah kalian para malaikat dengan membawa orang ini untuk dilemparkan ke dalam neraka. Rugi apa? Dunia akhirat. Alhamdulillah. Sehingga di sini perkara yang sangat berbahaya, dan ini akan merusak tauhidnya seseorang. Munasabatu dzikril hadits fil bab. Kesesuaian penyebutan hadits ini di dalam bab, annahu yadullu ala tahrimil iqsami 'ala Allah 'ala wajhil hajri 'ala Allah wal i'jabi bin nafsi. Wa dzalika naqsun fit tauhid. Bahwasanya hadis yang mulia ini menunjukkan haramnya bersumpah atas Allah, bersumpah mendahului Allah dengan cara pemastian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan takjub dengan dirinya. Ini haramnya perbuatan ini. Dan perbuatan itu adalah naqsun fit tauhid, akan mengurangi tauhidnya seseorang. Sehingga ini perkara yang sangat berbahaya. Ini tentang pembahasan hadis tersebut. Sekarang kita lanjutkan di munasabah ma istafadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama, tahrimul iqsami 'ala Allah illa idza kana 'ala wajhi husni dhann bihi wa ta'milil khair minhu. Faedah yang pertama, haramnya bersumpah atas Allah. Haramnya bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila seseorang itu bersumpah dalam bentuk husnulwan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan berharap kebaikan darinya. Seperti ini boleh saja. Ya. Sebagai contoh, mungkin dalam peperangan yang sedang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, kita berani memastikan wallahi pertolongan Allah itu pasti akan datang kepada kita. Karena kita membela agama Allah, sebab Allah janjikan intansurullaha yansurkum. Jikalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Kan seperti kan bentuknya apa? Harapan. Husnudzan dengan Allah yang seperti ini boleh-boleh saja. Tapi kalau tadi memastikan sesuatu, ya, berkaitan dengan perkara yang sudah kita sebutkan tadi tentang vonis seseorang neraka, vonis seseorang tidak akan mendapatkan ampunan, ini perkara yang dilarang. Tapi kalau sumpahnya itu berkaitan dengan permasalahan husnul dzanni billah, apakah berkaitan dengan ta'milil khairi minhu, yakni harapan kebaikan darinya, maka ini suatu perkara yang dibolehkan saja. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wujubu husnil adabi ma Allah, wajibnya adab yang bagus bersama Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya beradab dengan adab yang mulia bersama Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan permasalahan haknya Allah, harus kita serahkan hanyalah kepada Allah semata. Berkaitan dengan ta'yin al-jannah wan nar al-maghfirah, apakah yang semisal dengannya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi kita hanyalah bisa berharap. Berharap dan juga khawatir. Berharap kalau seorang meninggal di atas kebaikan, semoga Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Dan kita khawatir kalau seorang meninggal di dalam kesesatan, di dalam perbuatan dosa, kita khawatir kalau nanti Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Ini yang bisa kita lakukan, tapi tidak bisa memastikan perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, yang syiddatu khatar lisan wa wujubu hifzihi. Sangat berbahayanya lisan. Sangat berbahayanya lidah. Dan wajib untuk senantiasa menjaganya. Berarti kan seorang itu bisa hanya gara-gara lisan tadi, takallama bi kalimatin abaqad dunyahu wa akhiratahu. Seseorang itu berbicara dengan satu kalimat, ternyata kalimat ini membinasakan dunianya maupun akhiratnya. Sehingga kan di sini perkara yang sangat berbahaya. Sehingga kewajiban kita adalah senantiasa berusaha menjaga lisan kita. Karena kita yakin, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz yang terucap kecuali di sisinya itu ada raqibun atid, malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa mencatat apa yang kita ucapkan tadi. Ya. Sehingga jaga betul-betul lisan kita. Ya. Allah juga menyatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Janganlah kalian itu, wala taqfu, janganlah kalian bersikap berbicara apakah yang semisal dengannya dengan sesuatu yang tidak kalian memiliki ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya itu akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat berbahaya, lidah. Ya, bahkan dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, setelah Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang akan memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, sudah disebutkan seluruhnya, Rasul menyatakan, ya, maka maukah aku tunjukkan kepada engkau akan, ya, inti dari semua itu? Maka Rasul menyatakan, kuffa 'alaika hada, tahanlah olehmu ini. Suruh menahan apa? Lisan, menahan lidah. Jangan sampai seorang itu berucap dengan ucapan yang mengantarkan dia ke dalam kebinasaan dunia maupun akhirat. Apalagi ucapan-ucapan yang akan merusak tauhidnya seseorang, akan mengurangi tauhidnya seseorang. Sebagai contoh tadi, bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang perlu kita perhatikan. Ini selesai pembahasan yang bersumpah atas nama Allah atau bersumpah melalui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan di pembahasan babun la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Suatu bab yang menjelaskan tidak boleh Allah itu dijadikan sebagai syafaat, dijadikan sebagai perantara atas makhluknya, terhadap makhluknya. Larangan menjadikan Allah itu sebagai syafaat, menjadikan Allah sebagai perantara terhadap makhluknya. Dalilnya adalah hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ini juga termasuk dari hal yang akan merusak tauhid seseorang, menjadikan Allah itu sebagai perantara terhadap makhluknya, bukan tujuan tapi sebagai perantara. Ini kan yang keliru. Hadisnya dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu qala, jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah nuhikatil anfus wa ja'al 'iyal wa halakatil amwal fastasqi lana rabba fa inna نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث rawahu Abu Daud. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Dulu ada seorang Arabi, seorang Arab pedalaman, seorang Arab Badui yang tentunya belum paham tentang masalah ilmu ya, karena masih jauh dari ilmu. Datang kepada Nabi, kemudian orang Arab ini mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhikatil anfus, banyak jiwa yang sudah nuhikat, sudah selesai, maksudnya sudah mati, banyak nyawa yang sudah melayang." Kalau bahasa kita seperti itu. Waja'al 'iyal, anak-anak, keluarga istri ini juga sudah pada kelaparan. Wa halakatil amwal, harta-harta juga banyak yang musnah karena kekeringan. Maka orang Arab meminta kepada Rasul, "Fastashqi lana rabbak." Fastashqi lana rabbak, maka mintalah kepada Rabbmu untuk kami agar supaya Rabbmu menurunkan hujan. Fastashqi lana rabbak, mintakanlah hujan untuk kami kepada Rabbmu. Ini permintaan seorang Arab, seorang Arab Badui, Arab pedalaman. Sebenarnya kalau sampai di sini tidak mengapa meminta agar supaya Rasul mendoakan kepada Allah agar supaya Allah menurunkan hujan. Cuman di sini ada tambahan lain. Di mana orang Arab ini menyatakan, "Fa inna nastashfi'u billahi 'alaik," karena sesungguhnya kami menjadikan Allah sebagai perantara atasmu. "Wa bika 'ala Allah," dan kami menjadikan engkau sebagai perantara atas Allah. Ini ucapan yang keliru di sini. "Fa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'ala Allah." Ini yang jadi syaitan pembahasan kita. Ucapan yang akan merusak tauhid seseorang ketika menjadikan Allah itu sebagai perantara terhadap makhluknya. Di mana orang Arab ini menyatakan, "Sesungguhnya kami menjadikan Allah sebagai perantara atasmu dan menjadikan engkau sebagai perantara atas Allah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan ini, langsung ekspresinya itu berubah. Dan ekspresinya Rasul berubah itu, salah satu cirinya itu dengan mengucapkan tasbih berkali-kali. Tidak menanggapi dengan tanggapan yang baik, cuma Rasul sallallahu alaihi wasallam kemarahannya itu dengan mengucapkan apa? Tasbih. Subhanallah, subhanallah. Fama zal yusabbihu. Dan terus-menerus Rasul sallallahu alaihi wasallam bertasbih hatta 'urifa dzalika fi wujuhi ashabihi, sampai hal itu diketahui pada wajah-wajah para sahabatnya. Maksudnya para sahabat takut. Ini Rasul sedang marah. Jika Rasul mengucapkan tasbih berkali-kali, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Ini karena apa? Allah disekutukan. Allah disekutukan sehingga Rasul menyatakan subhanallah, maha suci Allah. Para sahabat tahu hal itu dari wajahnya Rasul. Kemudian Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waihak, celaka kamu. Atadri mallah, tahukah kamu siapa itu Allah? Inna sya'nallahi a'wa min dhalik." Sesungguhnya keadaan Allah itu lebih agung dibandingkan dengan hal itu. "Innahu la yustashfa'u billahi 'ala ahad min khalqihi." Sesungguhnya tidak boleh menjadikan Allah itu sebagai perantara terhadap salah seorang dari kalangan makhluknya. Ini rahu Abu Daud. Di dalam sunannya hadis nomor 4726. Ini yang menjadi syait pembahasan kita di akhir hadis. "Innahu la yustashfa'u billahi 'ala ahadin min khalqihi." Sesungguhnya tidak boleh Allah itu dijadikan sebagai syafaat, dijadikan sebagai perantara atas seorang makhluk pun. Tidak boleh dijadikan Allah itu sebagai perantara terhadap seorang pun dari kalangan makhluknya. Tidak boleh. Tapi Allah itu adalah sebagai tujuan, bukan perantara. Meminta kepada Allah. Bukan Allah dijadikan sebagai perantara. Tapi Allah langsung yang ditujukan permintaan kita. Munasabatu hadzal bab di kitab tauhid, kesudah bab ini dengan kitab tauhid. Bayanu tahrimil istisya'i billahi 'ala khalqihi. Penjelasan akan haramnya menjadikan Allah itu sebagai perantara terhadap makhluknya. Kenapa dilarang? Bi annahu hadmun lirububiyyati wa qadhun fi tauhidil 'abdi. Karena hal itu akan menghancurkan rububiyahnya Allah, dan ini akan mencela tauhidnya seorang hamba. Li'anna syafi'a yashfa'u 'inda man huwa a'la minhu. Karena orang yang memberikan syafaat ini tentunya akan memberikan syafaat di sisi orang yang lebih tinggi daripadanya. Orang yang berikan syafaat itu akan berikan syafaat di sisi orang yang lebih besar, lebih tinggi daripadanya. Wallahu ta'ala munazzahun 'an dzalik. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tinggi, maka Allah disucikan dari semuanya itu. Bukan dijadikan sebagai perantara, tapi dijadikan sebagai tujuan kita meminta kepada Allah. Li'annahu la ahad a'la minhu, karena tidak ada seorang pun yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Tarajim, biografi di sini tentang Jubair. Jubair ibn Mut'im ibn Adi ibn Nufal ibn Abdul Manaf al-Qurashi. Ini nasabnya beliau. Kana min akabiri Quraisy. Beliau termasuk di antara pembesar-pembesar Quraisy. Aslama qabla al-fath. Beliau masuk Islam sebelum Fathu Makkah pada tahun 57. Ya, beliau masuk Islam itu ketika mendengar surat At-Tur. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan seperti itu. Ya. Ketika mendengar surat At-Tur dibacakan oleh salah seorang sahabat, beliau langsung ketika itu pertama kali tertanamnya keimanan. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqu samatul ard, ketika itu beliau menyatakan hampir-hampir hatiku terbang. Ketika mendengar ayat itu diucapkan, dan itulah awal kali iman itu masuk ke dalam hatiku. Ini ucapan dari Jubair bin Mut'im ya radhiyallahu taala. Beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah. Semoga Allah meridhai beliau. Nuhikat bi dhammin nun ay jahadat wa dha'afat. Nuhikat dengan membemahkan nun adalah jahadat wa dha'afat. Nuhikatil anfus. Jiwa itu sudah merasa susah dan lemah. Fastasqi lana rabbak ay is'alhu ay yasqiyana bi ay yanzil al-matar. Mintalah kepadanya agar supaya Allah menurunkan kepada kami hujan, memberikan minum kepada kami dengan cara menurunkan hujan. Ya, istisqa, meminta hujan. Ya, ay yasqiyana bi ay yunzil al-matar, bi ay yanzil al-matar. Ya, mintalah kepadanya agar supaya Allah memberikan kepada kita minum dengan cara menurunkan air hujan. Nastasyi'u billahi 'alaik. Ya. Ini ucapan orang-orang Badui tadi. Ya. Fa inna nastasyi'u billahi 'alaik. Ya. Maksudnya naj'aluhu wasitan ilaik. Kami jadikan Allah itu sebagai perantara untukmu, perantara kepadamu. Ya. Subhanallah ayat tanzihan lillahi 'amma la yaliqu bih. Mensucikan Allah, pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang tidak pantas baginya. Urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Diketahui hal itu dari wajah-wajah para sahabatnya. Ya, ini kemarahan Rasul diketahui dari wajah-wajahnya para sahabatnya, para sahabat tahu bahwa si Rasul itu sedang marah. Ini ay urifal ghadabu fiha. Diketahui kemarahan itu darinya. Li ghadabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kemarahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang berani menyatakan Allah dijadikan sebagai perantara. Ya. Waihat kalimatun tuqalu lizzajri. Ini sebuah kalimat yang diucapkan dalam rangka untuk menghardik, untuk sebuah hardikan. Ya. Atadri mallah, ini isyaratun ila qillati ilmihi bi'azamatillahi wa jalalihi. Di sini merupakan isyarat tentang sedikitnya ilmunya seorang Arab tadi berkaitan dengan keagungan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali hadits ma'ruf dari hadits ini, yakuru hadha as-sahabi anna rajulan min al-badiyati jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashku ma asaba an-nas min al-hajati ila al-mafar. Sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im di sini menyebutkan bahwasanya dulu ada seorang laki-laki dari kalangan orang pedalaman datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan tentang apa yang menimpa manusia berupa butuhnya hujan, butuhnya mereka dengan hujan. Kemudian ayat mengumumkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat ala Rabbahu ayyanzilahu alaih, dan orang Arab badiah ini meminta dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya Nabi meminta kepada Rabbnya agar supaya Rabbnya itu menurunkan hujan atas mereka. Lakinnahu asa'al adab ma'allah, akan tapi orang ini adabnya jelek bersama Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Haythu istashfa'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang ini menjadikan Allah itu sebagai perantara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha jahlun minhu bihaqqillah. Maka ini merupakan kebodohan dari seorang A'rabi tadi berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna asy-syafa'ata innama takunu minal adna ila al-a'la. Karena syafaat itu dilakukan dari orang yang rendah kepada orang yang tinggi. Masa Allah akan meminta kepada Rasul, kan enggak mungkin. Rasul yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika ankara alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika wa nazzaha rabbahu an hadza tanaqqusi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan itu dan mensucikan Rabb-nya dari kekurangan ini dengan mengucapkan tasbih berkali-kali. Walam yunkir alaihi al-istishfa'a bin nabi ila Allah subhanahu bidu'aihi iyyahu. Dan Nabi tidak mengingkari yakni permintaan syafaat mereka kepada Allah dengan menjadikan Nabi sebagai perantara. Tidak diingkari. Kalau hal ini tidak diingkari. Rasul tidak mengingkari perbuatan para sahabat ataukah ucapan orang Arab Badui tadi ketika dia menjadikan Nabi itu sebagai perantara terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diingkari tadi adalah ketika mereka itu menjadikan Allah sebagai perantara kepada Nabi. Tapi kalau yang Nabi dijadikan sebagai perantara kepada Allah, ini tidaklah mengapa. Dengan cara meminta doa kepada Nabi, maksudnya meminta agar supaya Nabi itu berdoa, agar supaya Allah memberikan kebaikan kepadanya. Berupa diturunkannya air hujan. Munasabatul hadith lil bab, sunnah hadith ini dengan bab, annahu yadullu ala tahrimil istishfa'i billahi ala ahadin min khalqihi li'annahu tanakkusun yunazzahullahu anhu. Hadis ini menunjukkan haramnya menjadikan Allah itu sebagai perantara atas seorang pun dari kalangan makhluknya. Haramnya menjadikan Allah itu sebagai perantara terhadap seorang pun dari kalangan makhluknya. Karena ini merupakan bentuk kekurangan yang Allah disucikan dari kekurangan tersebut. Ma'istafad bin al-hadith fa'idah ibn al-hadith ini yang pertama, tahrimul istishfa'i billahi ala ahadin min khalqihi. Haramnya menjadikan Allah itu sebagai perantara terhadap seorang pun dari kalangan makhluknya. Tidak boleh. Kenapa demikian? Lima fi dhalika minat tanakkusi lillahi ta'ala. Karena itu terdapat padanya kekurangan berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengurangi haknya Allah. Ya, mencela, meremehkan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanzihullahi amma la yaliqu bih. Disucikannya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak pantas baginya. Disucikannya Allah dari apa yang tidak pantas baginya. Yang ketiga adalah ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Mengingkari kemungkaran dan mengajarkan kepada orang yang jahil. Dalam hal tersebut, kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran dengan apa yang kita mampu dan memberikan pengajaran, memberikan ta'lim kepada orang-orang yang jahil. Orang yang tidak mengetahui akan ilmu-ilmu agama. Yang keempat adalah wujubul istishfa'i bir rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Ataukah jawazu istishfa'i bir rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati? Bolehnya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara untuk memberikan syafaat, memintakan syafaat ketika Rasul masih hidup. Ya. Menjadikan Rasul sebagai perantara ketika Rasul masih hidup. Ini dengan cara meminta agar supaya beliau mendoakan kepada Allah fi qada'i hajatil muhtaj, untuk menunaikan kebutuhan orang yang membutuhkan. Li'annahu mustajabud da'wah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengabulkan doa. Amma ba'da mautihi fala yutlabu minhu dzalika. Adapun setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh diminta untuk hal itu dari Rasul. Karena sahabat lam yakunu yafaluna dzalik. Karena para sahabat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan itu tadi. Yang terakhir di sini, ta'lim bi thariqati su'al. Li'annahu alqa'u fil nafsi. Mengajarkan ilmu dengan metode tanya jawab. Bertanya. Karena ini akan lebih menancap di dalam jiwa seseorang. Dengan ditanyakan, seorang itu akan berpikir apa jawabannya. Kalau dia tidak tahu, tentunya dia akan mencari tahu. Kalau dia sudah tahu, berarti kan dia akan semakin lebih mantap lagi. Ini metode dalam pembelajaran, salah satunya adalah dengan metode as-su'al tanya jawab. Ini beberapa pelajaran dari hadis-hadis yang sudah kita sampaikan di pembahasan ya, yang ada dalam kitab tauhid. Insyaallah pembahasan yang lain berkaitan dengan majaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam himmat tauhid wa saddihi turuq asy-syirki, insyaallah lanjutkan tentang insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.